Dalam dunia intelijen, ada hal sederhana yang selalu menjadi acuan pola pikir kaum intelijen. Setiap ada fenomena, maka pasti yang timbul di pertanyaan para analisis intelijen adalah pertanyaan ini. Who is benefiting? Atau siapa yang mendapatkan manfaat dari sebuah peristiwa? Begitu tahu siapa yang paling bermanfaat, dialah pemainnya. Atau dialah yang memainkan. Atau dialah yang memiliki skenario. Maka dalam komunitas intelijen dunia, pertanyaan sama diajukan pada peristiwa virus corona. Walau hanya pertanyaan awal, namun kunci jawaban adalah di pertanyaan sebagai berikut. 1. Mengapa virus corona pertama kali dilaporkan wabah 14 hari tersebut setelah 300 personel militer Amerika tiba di Wuhan untuk pertandingan dunia militer pada 19 Oktober? Bagaimana dia bisa tahu masa inkubasinya adalah 14 hari? 2. Mengapa dan bagaimana pengiriman virus yang sangat mematikan dari laboratorium biologi NML Kanada tersebut berakhir di Cina pada bulan Maret 2019? 3. Mengapa Amerika menarik dan mengevakuasi pekerja seluruh staf kedutaannya yang berbasis di Wuhan segera setelah pertandingan militer pada akhir Oktober? 4. Mengapa yayasan Bill and Melinda Gates memprediksi hingga 60 juta kematian via virus corona di tahun 2018? 5. Virus ini menyerupai virus dari kelelawar Afrika Selatan yang langka. Bagaimana virus semacam ini berakhir di Wuhan, kelelawar Afrika Selatan tersebut? Bagaimana virus melompati penghalang spesies lebih dari 3 hewan tanpa bantuan manusia? 7. Siapa yang menyebarkan dan menyerang babi di Tiongkok, di mana laporan menyebutkan ada droid yang digunakan untuk menyemprot virus babi tadi? 8. Mengapa ini terjadi di Cina ketika Amerika yang memegang paten untuk anonain coronavirus diarsipkan pada 2015 tersebut? Ini beberapa pertanyaan kritis pakar intelijen pertahanan. Kita tidak perlu menjawabnya apalagi menganalisanya. Kita lanjutkan saja dengan pertanyaan sederhana lainnya. Cina sudah red alert negaranya. Dan Indonesia yang memiliki 30% vice versa bolak-balik kebutuhan dengan Cina harus segera menyatakan sikap dan strategi untuk virus corona ini tidak masuk ke Indonesia. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah kepada pemerintah sekali lagi. Singapura itu sudah oranye. Apa yang terjadi jika Singapura menjadi red? Ketergantungan Indonesia dengan Singapura itu, dua kali hubungan Indonesia dengan Cina, ini bisa mengakibatkan Indonesia shutdown. Indonesia harus melakukan exercise segera. Mana exercise-nya, wahai pejabat negara? Mohon rakyat diedukasi segera, diinformasikan segera. Ditunggu lho, mosok bosman iki sing ngasih solusi. Ya ora pantes lah.